Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'd. Tapi sambil mencicipi hidangan enggak apa-apa ya. Tadi pembahasan yang pertama kita ringkaskan kembali poin-poinnya ya. Jadi ketika ada salah seorang di antara kerabat mungkin saudara kita yang akan meninggal dunia, maka yang pertama kali yang dianjurkan disyariatkan adalah kita talqin. Ya, kita tuntun dia mengucapkan dua kalimat syahadat supaya di akhir hayatnya ditutup dengan sesuatu yang baik, yaitu dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang kedua, ketika setelah wafat, maka yang harus kita lakukan adalah menutup matanya, memejamkan matanya, kemudian mendoakannya. Doanya bisa ditulis secara ringkas, Allahumma firlahu. Boleh ya. Jadi minimal kita doakan ampunan, Allahumma firlahu. Pengen lebih panjang, warfa darajatahu fil mahdiyyin. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga perkaranya, yaitu kita tutup jenazah dengan kain. Ya, karena sudah dalam kondisi wafat menjadi mayit, maka kita tutup dengan kain jenazahnya. Perkara yang keempat, kita segerakan untuk pengurusan jenazahnya. Kenapa? Karena kalau mayitnya termasuk dalam hidupnya dia termasuk orang yang soleh, maka kita akan segerakan dia mendapatkan kebaikan yang lebih baik. Kalau dia termasuk orang yang buruk, maka kita segera berlepas diri dari tanggung jawab atau beban yang ada di pundak kita. Kemudian yang kelima, perkara yang kita perhatikan yaitu tentang tanggungan si mayit. Apakah dia masih memiliki tanggungan-tanggungan hutang, maka segera ya untuk diselesaikan. Ya. Ini penting karena hubungan dengan sama manusia. Ini berkaitan dengan poin-poin yang diperhatikan ketika di awal-awal ada seorang yang wafat. Kemudian perkara selanjutnya kita bahas hari ini adalah maya juzulil hadirin wa ghairihim. Perkara apa saja yang dibolehkan bagi yang hadir atau melihat ada orang yang wafat, perkara apa saja yang dibolehkan? Ada yang pernah tahu proses apa? Sakarat terus kemudian wafat. Mungkin orang tuanya atau apa, pernah ada yang lihat? Ya. Itu memang bermacam-macam kondisinya. Kakek saya, mbah saya, usianya dulu itu lebih dari 100 tahun. Qadarullah itu prosesi sakaratnya juga lama. Mungkin ada seminggu lebih. Jadi seminggu itu dalam kondisi kalau medisnya itu koma ya. Ya belum wafat, cuma masih ada nafasnya, tapi sudah dipanggil dia harus enggak bisa apa-apa. Ya, hari terakhir ya kalau saya pas ada di sampingnya di situ. Ya bisa kita ya, jadi kita bisikkan di telinganya, mudah-mudahan dia mendengar. Kita talqin dengan bacaan la ilaha illallah. Setelah itu kang berapa lama nafasnya itu kelihatan ya, mulai agak intensitasnya agak cepat. Setelah itu sudah enggak ada nafasnya. Bisa terserah, enggak harus ditentukan ya. Saya mengalami 3 kali. Yang satunya ibu saya, mbah saya itu. Yang ketiga kakak ipar. kakak ipar usianya belum begitu tua sebenarnya, cuma karena sakit ya. Gitu saya menemui ya, kondisinya memang semacam kayak koma gitu ya, seperti orang pingsan tapi nafasnya ada. Terus kemudian kan beberapa lama itu sudah nggak bernafas lagi. Jadi prosesinya. Jadi macam-macam memang kondisinya. Ya, ala kulli hal ini ya, beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kemudian untuk yang hadir yang ketika melihat kondisinya mayatnya setelah diambil ruhnya, wa yajuzu lahum kasful wajhil mayyiti wa taqbilihi. Boleh yang hadir menghadiri jenazah itu ketika melihat jenazah mungkin saudaranya atau teman akrabnya yang wafat, itu boleh membuka wajahnya, boleh menciumnya. Wal buka alaihi salah satu ayam, dan boleh bersedih, meneteskan air mata, menangis boleh, yang penting tidak sampai meratap. Nanti kita jelaskan meratap itu apa. Namanya ketinggalan orang yang kita cintai, tentunya bersedih ya. Ini boleh sampai 3 hari. Dalilnya dari sahabat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Utsman ibnu Maf'un wa huwa mayyit. Suatu ketika Rasulullah masuk menemui jenazah Utsman bin Maf'un. Utsman bin Maf'un itu adalah saudara sepersusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saudara sepersusuan itu seperti saudara nasab ya. Hukumnya demikian. Maka syafa'an wajhihi tsumma akabba alaihi faqabbalahu. Rasulullah membuka bagian wajah sahabat Utsman ini, kemudian mendekap jenazahnya, kemudian menciumnya. Fabaka, sambil menangis Rasulullah. Hatta ra'atil dubu tasilu ala wajnataini, hingga saya melihat apa kedua pipinya itu terlihat apa meneteskan air mata yang apa dari matanya itu menetes pada pipi beliau. Ini dalil dibolehkan apa membuka wajah si mayit, menciumnya atau mendekapnya ya, bagi kerabatnya atau saudara atau teman akrabnya, dia boleh menangis. Jadi yang berikutnya dari Abdullah bin Ja'far. Dia menceritakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amhala ala Ja'far salasan ayatiyahum. Bahwasanya Rasulullah itu ketika mendengar wafatnya Ja'far bin Abi Muthalib bin Abu Muthalib ya. Ketika apa? Syahid di perang Mu'tah. Maka Rasulullah menunda untuk menziarahi keluarga Ja'far ini 3 hari. Sumatahum, ketika setelah hari ketiga beliau mendatangi keluarga Ja'far dan bersabda la tabaku ala akhi ba'dal yaumi. Maka janganlah menangis pada saudaraku setelah ini. Batasannya cuma 3 hari. Boleh bila sungkawa sampai menangis itu ya. Itu yang disabdakan Rasulullah kepada keluarganya Ja'far bin Abi Thalib. Yang mana Ja'far ini termasuk sahabat yang secara fisiknya itu mirip dengan Rasulullah SAW. Ini karena masih saudara, apa? Misanan ya, anak pamannya. Ya, Ja'far bin Abi Thalib yang mana beliau syahid di perang Mu'tah ini dalam kondisi apa? Kedua tangan beliau itu tertebas pedang, sehingga oleh Allah Subhanahu Wa Taala beliau diganti dengan 2 sayap dari surga. Jadi para syuhada orang mati di perang ya membela Islam itu mereka akan diberikan keutamaan ya, ruhnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala berterbangan di surga. Ini keutamaannya beliau miliki, karena dalam kisahnya itu beliau adalah panglima perang pertama. Sebelum diutus ya pergi perang, Rasulullah sudah memberikan isyarat bahwasanya memegang bendera perang itu Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far terbunuh, maka digantikan oleh sahabat yang lain, Zaid bin Harithah. Kalau Zaid terbunuh, maka digantikan dengan sahabat yang ketiga. Dan itu berarti sudah diisyaratkan bahwasanya mereka akan terbunuh. Dan satu kemuliaan orang yang bisa mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mayajibu ala aqaribil mayit. Kalau tadi perkara dibolehkan, ya, boleh menangis, boleh mencium mayit. Sekarang ini berikutnya perkara-perkara yang diwajibkan terhadap mayit. Mayajibu ala aqaribil mayit, bagi kerabatnya si mayit, maka hendaklah melakukan perkara berikut. Wajibu ala qaribil mayit hina yubalighuhum khabar wafatahu amran. Ketika mendengar ada kerabatnya, saudaranya yang meninggal, maka dua perkara yang harus dia lakukan. Al-awwal, yang pertama, as-sabru wa ridho bil qadar. Sebagai seorang mukmin hendaknya dia bersabar, ridho terhadap takdir. Dia apa-apa no, sudah enggak bisa. Maksudnya memang ketentuannya Allah, ajalnya sudah sampai. Maka bagi seorang yang beriman, dia iman pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia harus apa? Sabar menerima dan ridho dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Allah telah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Dan sungguh kami akan benar-benar menguji kalian dengan sesuatu sedikit dari rasa takut, kelaparan, maupun kekurangan harta benda dan jiwa. Kekurangan jiwa berarti apa? Wafatnya seorang. Dan juga buah-buahan. Ini ujian bagi orang beriman. Lalu apa? Wabashshiril shabirin. Maka berikanlah kabar gembira pada siapa? Orang-orang atau hamba-hamba Allah yang bersabar. Yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa dengan suatu musibah, mereka mengucapkan kalimat tarji, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Pengertas arti tersebut, artinya inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Apa? Sesungguhnya ya kami milik Allah dan sesungguhnya iya, hanya kepada Allah kita akan kembali. Ya, jadi ini yang harus kita pahami ya. Kalau orang sudah menyadari atau memahami kalimat istirja' ini, insya Allah akan dibuat lapang. Ya, karena kita semua miliknya Allah. Harta benda yang kita miliki, keluarga yang kita miliki, ya ini semua titipan. Kalau suatu saat Allah mengambilnya, ya kita harus ridho. Ya. Kemudian apa? Keutamanya ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang akan mendapatkan shalawat, doa ampunan ya, dari Rabb mereka dan juga rahmat. Dan mereka itulah nanti ini habis jam 8 pesan saya pesan. Karena yang lain ada orang yang jauh, luar kota. Iya, sampai jam katanya. Jam 8 itu sampai jam jauh. Oh iya, saya. Ya, dan mereka lah yang mendapatkan ampunan dari Rabb mereka dan rahmah. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini dalil pertama, apa tadi perkara yang diwajib bagi seorang mukmin ketika mendengar saudaranya wafat, sabar, ridho terhadap takdir. Sikap ini yang harus kita bangun ya. Dalil berikutnya adalah disebutkan sini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Maro Rasulullah SAW bi imra'atin inda qabri wa hiya tabki faqala laha. Suatu ketika Rasulullah pernah lewat kuburan yang di situ ada seorang wanita yang berada di samping kubur sambil menangis. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ittaqillah wasbiri." Bertakwalah pada Allah dan bersabarlah. Faqala ilaika anni fa innaka lam tusib bi musibati. Kamu enggak ada urusan. Kamu tidak tertimpa musibah seperti musibah yang menimpaku. Si wanita ini enggak ngerti kalau itu Rasulullah. Ya dia enggak nyawang atau enggak melihat gitu ya. Walam ta'rifu. Dia tidak tahu bahwa itu Rasulullah. Kemudian ada yang mengatakan, "Wah, Rasulullah, tadi yang nasihati jenengan itu Rasulullah." Fa akhadha mithlul mayyit atau mithlul maut. Maka si wanita itu saking ketakutan seperti menemui kematian, ya takut. Istilahnya kalau lancang ya. Berkata pada Rasulullah demikian. Kemudian dia mendatangi rumahnya Rasulullah SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ini lam a'rifka." Nyuwun sepunten, minta maaf tadi saya enggak ngerti kalau itu jenengan. Itu adalah Anda. Faqala Rasulullah kepada Rasulullah menasihatinya, "Inna sabra inda awwali sadmah." Bahwasanya dinamakan yang sabar, orang dikatakan sabar itu ketika pada saat apa? Kena pukulan pertama kali. Mendengar kabar pertama kali, musibah pertama kali dia dengar, saat itulah gimana sikapnya? Apakah dia termasuk orang yang menggerutu atau mencela takdir atau bagaimana? Kalau dia sabar dengan takdir Allah, maka inilah yang diharapkan. Ya. Kemudian disebutkan di sini tentang kesabaran yang dilakukan seorang mukmin terlebih ketika ditinggal mati oleh anaknya. Ini akan mendapatkan keutamaan yang besar. Wasabru ala wafatil auladi lahu ajrun azim. Kesabaran yang dilakukan seorang hamba ketika ada anak-anaknya yang wafat, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Maksudnya apa? Sebelum dia anaknya ada yang wafat duluan. Ini memang perkara yang tidak ringan. Anak yang kita cintai, ya itu meninggalkan kita lebih dahulu. Maka keutamanya besar sekali bagi orang yang sabar. Di sini disebutkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Anan nisa'a kulna li Nabi sallallahu alaihi wasallam ij'al lana yauman fawa'adhunna." Ada seorang wanita yang minta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta jatah jadwal tertentu untuk menasihati para wanita, kajian khusus wanita. Maka Rasulullah memberikan nasihat, "Ayyuma imra'ah mata laha thalathah minal walad kanu laha hijaban minanar." Siapa saja dari wanita yang telah mati tiga orang anaknya, maka ketiganya ini akan menjadi apa? Hijab dari neraka. Apa? Penghalang dari neraka bagi wanita tersebut. Qalat imra'ah, kemudian wanita itu bertanya, "Wa isnan?" Kalau dua pripun? Wa isnan. Iya. Walaupun yang meninggal juga dua, enggak sampai tiga juga menjadi hijab dari neraka. Jadi syaratnya apa nawo? Sabar, ridho dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ini adalah keutamaan yang besar dimiliki oleh seorang mukmin dan mukminah ketika dia itu mendapatkan ujian, ya. Jadi apa yang dialami seorang mukmin itu semuanya baik. Apa, semua perkara yang dilakukan itu bisa mendapatkan ganjaran. Hingga apa? Kita ketika sakit terantuk batu, kecocok ri, apa ri? Tertusuk duri, ya. Itu juga merupakan salah satu cara Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi ketika kita sakit, itu kita jangan bersedih. Itu salah satu cara Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Daripada nanti napa dibakar di neraka, lebih baik apa didahulukan di dunia, sehingga ketika kembali kepada Allah ada disebutkan ada yang terbebas dari dosa-dosanya. Karena apa? Ujiannya, musibahnya sudah didahulukan di dunia. Amrusani mimma yajibu 'alal aqarib. Kemudian perkara kedua yang diwajibkan bagi kerabat yang ditinggal wafat oleh saudaranya ya. Al istirja. Mengucapkan kalimat apa? Tarji tadi ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang pertama tadi sikap sabar ya, ditata hatinya. Ridho terhadap takdir Allah. Kemudian yang kedua, dia ucapkan kalimat-kalimat thayyibah di antara istirja ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Setelah itu ditambah doa. Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khaira minha. Saya tulis ya, Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khaira minha. Yang artinya, Allahumma ya Allah, ujurni fi musibati, berikanlah ganjaran dari musibahku ini. Wa khluf li khaira minha, dan berilah ganti dengan yang lebih baik darinya. Iya, doanya. Dan ini musibah apa saja, enggak hanya kematian ya. Musibah kan banyak macamnya, mungkin kita kehilangan sesuatu ya. Kita doa saja dengan doa ini. Mudah-mudahan Allah memberikan ganti yang lebih baik. Dan ini kisahnya disebutkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ya, yang mana suaminya sebelumnya siapa? Abu Salamah. Salam. Ayat insyaallah. Ya. Abu Salamah ketika wafat dia teringat apa yang diperintahkan Rasulullah SAW. Sami'tu Rasulullah SAW yakul. Karena saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, ma min muslimin tusibuhu musibatan. Fayakulu ma amarahullah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidaklah seorang muslim yang ketika dia itu ditimpa dengan suatu musibah, kemudian dia mengucapkan kalimat istinja yang diperintahkan Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian tambah doa, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran dari musibah yang menimpa aku dan berilah ganti dengan yang lebih baik darinya. Illa apa? Rasulullah bersabda, illa kecuali akhlafallahu lahu khairan minha. Kecuali Allah akan memberikan ganti padanya yang lebih baik darinya. Maka Ummu Salamah ini mengamalkan doa ini, tapi dia bergumam dalam hatinya. Falamma mata Abu Salamah, ketika wafat suaminya Abu Salamah, qultu ayyul muslimin khairum min Abi Salamah. Ketika Abu Salamah wafat, Ummu Salamah ini bergumam pada hatinya, saya mengamalkan doa ini, siapa seorang muslim yang lebih baik dari suamiku Abu Salamah? Abu Salamah itu awalu baitin hajara ila Rasulullah SAW. Yang mana Abu Salamah termasuk seorang sahabat yang rumahnya pertama kali dijadikan tempat untuk Rasulullah SAW. Istilahnya sahabat yang utama. Siapa yang lebih baik dari suamiku? Ummu Salamah bergumam demikian. Summa inni qultuha, tapi saya tetap mengamalkan apa yang diperintahkan Rasul tadi, istijak kemudian berdoa tadi. Ternyata apa? Wa akhlafallahu li Rasulullah SAW. Maka Allah memberikan ganti padaku siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi suaminya. Subhanallah. Ya tentunya lebih baik Rasulullah SAW. Ini bukti ya bahwasanya setiap muslim ketika dia ditimpa musibah kemudian dia istijak kemudian berdoa, maka Allah akan memberikan ganti. Ya, kita harus yakin dengan ini. Ya. Yang lebih baik dari sebelumnya. Ya. Jadi intinya di sisi satu sisi ya, bahwasanya musibah itu merupakan cobaan yang dengan ini kita akan digugurkan dosa-dosa kita. Di sisi lain Allah tidak membiarkan kita begitu saja, Allah akan berikan ganti ya dengan yang lebih baik dari apa yang kita ditimpa musibah tersebut. Subhanallah, ini satu keutamaan yang dimiliki oleh seorang mukmin, ya, yang ikhlas dan ridho terhadap takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Satu subbab lagi ya. Insyaallah sampai jam 8. Jika ada yang jauh, nanti kita sambung di pertemuan besok insyaallah. Ma yuhramu ala qaribil mayit. Sekarang perkara yang diharamkan oleh mayit, oleh kerabat mayit. Masih apa saja yang enggak boleh dilakukan kerabatnya ketika ada yang meninggal. Ini harus kita perhatikan, ya. Yang pertama niyahah, meratap. Di sini dalilnya dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, arba'un fi ummati min umuril jahiliyah la yasrukuhunna. Ada empat perkara dari perkara-perkara jahiliyah yang umatku ini sulit meninggalkannya atau belum bisa meninggalkannya. Tapi intinya ini suatu larangan ya harus kita tinggalkan. Al-fakhru fil ahsab, yaitu berbangga-bangga dengan nenek moyangnya. Mbah Kulo ini keturunan bangsawan dan sebagainya, atau ya pokoknya berbangga-bangga dengan keturunannya. Wata'nu fil ansab, atau mencela nasab, ini juga tidak boleh. Yang ketiga, wal istiqa'u binujub, meminta hujan melalui bintang-bintang, ya. Kemudian waniyahah, yaitu yang keempat, perkara yang kebiasaan yang dilakukan jahiliyah itu, meratap. Ya, meratap. Ya, mana berkaitan dengan dosa ini, meratap ini, Rasulullah bersabda, an-na'ihah idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumil qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Ya, bahwasanya orang yang biasa meratap ini, jika dia sebelum wafatnya tidak bertaubat, maka kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan memakai pakaian dari aspal, ya, aspal atau dari baju besi, ya. Ya, tentunya ini suatu ancaman ya bagi calon penghuni neraka. Ya, yang pertama, niyahah tadi ya, meratap tadi. Meratap itu pripun ya? Ada yang tahu? Berteriak tidak? Iya, secara lisannya itu berteriak-teriak, kadang menyalahkan Allah, pokoknya mencaci maki, ya, menyalahkan kenapa kok meninggal dan sebagainya, nah, intinya gitu. Terus kemudian dari segi amalan fisiknya, mengacak-acak rambut, merobek-robek baju, gulung kuming, istilahnya nggak karu-karuan. Nah, itu tidak apa, ridhoan terhadap takdir dari Allah. Ya, ini yang harus dijauhi. Kemudian perkara yang kedua dan ketiga ini masih ada kaitannya dengan rangkaian meratap tadi ya, darbul hudud wa syaqqal juyub, yaitu memukul-mukul pipi atau merobek-robek baju atau saku. Ya, ini perbuatan bagian dari meratap ini. Karena Rasulullah bersabda, laisa minna man latamal hudud wasyaqal jub wa da'a bid'ah wal jahiliyah. Bukan termasuk golenganku siapa saja yang dia memukul-mukul pipinya, merobek-robek bajunya, kemudian berteriak-teriak seperti teriaknya orang-orang jahiliyah. Dan ini mirip atau menjadi ciri khas kaum Syiah. Pada saat apa? Peristiwa Karbala itu mereka melakukan ratapan. Perbuatan larangan kok malah dilestarikan. Bahkan enggak cuma pakai tangan, mereka pakai apa? Pedang, pakai anu, sampai berdarah-darah. Makin banyak darahnya, makin utama mereka. Ini jelas sama perbuatan-perbuatan yang jahil, jauh dari syariat. Tidak dibenarkan dalam syariat. Kemudian, perkara yang keempat yang tidak dibolehkan adalah halqu syar, gundul rambut. Ya, gundul rambut itu dilihat kalau pas lagi umroh bagi laki-laki itu anjuran, ya. Tapi ini karena kematian seseorang, dia menggundul rambutnya. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Jadi Abu Burdah bin Abi Musa, dia mengatakan, wajah Musa wajan bagosi alih. Suatu ketika Abu Musa ini menderita sakit sampai pingsan. Warasa fi hijri imra'ati min ahli. Pada saat itu beliau berada di pangkuan salah seorang istrinya. Fasahat imra'atun min ahli, kali melihat Abu Musa ini pingsan, istrinya berteriak. Falam yastati anjurda alaiha syai'an falam afaqa. Dan kami enggak bisa berbuat apa-apa. Maka ketika Abu Musa ini siuman, sadar, beliau mengatakan ana bari'un iman bari minhu Rasulullah SAW. Saya berlepas diri dari perbuatan orang-orang sebagaimana Rasulullah berlepas diri darinya. Maksudnya apa? Niyaha tadi ya. Rasulullah kan melarang itu. Fa inna Rasulullah SAW bari'un minas saliqah wal haliqah wasyaqah. Karena Rasulullah SAW itu berlepas diri dari perbuatan-perbuatan yang pertama saliqah. Apa itu saliqah? Itu keterangan yang bawah itu. Yaitu turfa'u sautuha bil buka. Geru-geru. Ya, menangis tapi sambil berteriak-teriak. Nah, ini yang enggak boleh. Kalau menangis sekedar meneteskan air mata sedih enggak apa-apa, tapi sambil berteriak-teriak, ya ini yang enggak boleh. Ini saliqah. Kemudian wala haliqah. Rasul juga berlepas diri dari apa? Haliqah itu wanita yang dia itu menggundul rambutnya sebagai bentuk berkabungnya ini sampai menggundul rambutnya. Ini gak boleh. Wasyaqah yang ketiga, wanita ini ketika apa? Meratap itu sampai menyubai-nyubai bajunya. Ya, ini perbuatan-perbuatan jahiliyah. Dan yang terakhir, ya, perkara yang dilarang bagi kerabat si mayit, nasru sya'ri, mengurai rambutnya. Ini kebanyakan memang siapa? Para wanita, ya. Para wanita yang biasa lebih mudah untuk apa? Reaktif, dan artian melihat musibah ini, mereka yang biasanya ini mudah sekali terpancing. Ya, mana li hadis imro'ah minal mubayi'at, disebutkan dari hadis wanita yang membayat Rasulullah SAW. Dia mengatakan kana fima akhada alaina Rasulullah SAW bil ma'ruf, yang mana Rasulullah membayat kami agar kami apa? Berperilaku yang ma'ruf. Dan beliau membayat kami Allah naksiyahu fi, agar tidak bermaksiat pada Rasulullah SAW. Wala Allah nakhmisa wajahan, kita dilarang untuk mencakar-cakar wajah. Wala nadau biwailin, kita juga dilarang berdoa dengan doa-doa kecelakaan. Wala nasuka jaiban, kita juga dilarang untuk merobek-robek saku atau baju. Wa alla nansura sya'ran, dan juga tidak boleh mengurai rambutnya. Maksudnya mengurai ini mengacak-acak rambutnya. Ya, intinya sebagai bentuk ratapan yang tadi. Maka ini adalah perkara-perkara yang dilarang bagi kerabat si mayit. Ya, ini harus diperhatikan. Ya, jadi ini merupakan gabungan dari niyaha. Ya, perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi kerabat si mayit ketika ada mayit meninggal. Tapi ini dulu pertemuan untuk sesi pertama malam ini, ya. Insyaallah besok kita lanjutkan berkaitan dengan pemandian, ya, pemandian, proses pemandian jenazah. Dan nanti masalah praktek kita bicarakan lagi dengan panitia. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan, kami silakan. Ya. Waalaikumsalam. Memberi penekanan kepada kaum perempuan. Apakah kita sebagai seorang laki-laki, apakah mendapatkan pahala tersebut apabila kita mendapati anak kita meninggal? Yeah. Terus yang kedua, ini dijelaskan bahwasanya ketika anak kita meninggal dua orang. Mm-hmm. Kalau satu orang bagaimana, Ustaz? Gitu. Yeah. Baik, baik. Berkaitan dengan ini, ya, keutamaan tadi, ya, memiliki anak, ya, yang ditinggal wafat duluan, ya, sebelum kita. Mungkin dalam hadis tadi disebutkan apa? Menjadi hijab penghalang baginya dari neraka. Entah itu tiga maupun dua. Kalau satu bagaimana? Apakah juga termasuk? Wallahu a'lam, alam, ya. Jadi penyebutan di sini bukan berarti suatu pembatasan, ya. Jadi intinya apa yang kita ambil adalah sikap ridho kita ketika ditinggal mati oleh anak kita. Ketika kita sabar, insyaallah juga akan mendapatkan pahala yang sama. Berkaitan dengan apakah ini cuma untuk ibunya saja, bapaknya bagaimana? Bapaknya, ini dalam hadis lain juga disebutkan tentang keutamaan seseorang yang memiliki anak perempuan yang dia mendidiknya, merawatnya sampai balig dengan baik. Maka ini juga menjadi salah satu sebab dia bisa dihalangi dari neraka oleh anak wanitanya tadi. Di hadis yang lain disebutkan, ya. Jadi intinya menyebutkan tentang apa? Keutamaan memiliki putri seorang anak wanita. Karena dulu zaman jahiliyah itu apa? Orang kalau punya anak wanita katalah malu. Ya. Banyak di antara mereka yang dibunuh di kubur hidup-hidup karena malu memiliki anak wanita. Ketika Islam diutus, ya, Nabi Muhammad SAW diutus, maka Islam memuliakan para wanita. Di antara utamanya semacam ini yang kita sebutkan tadi, bahwasanya mereka bisa menjadi penghalang dari api neraka kepada orang tuanya. Wow, tak langsung. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ustaz, izin bertanya terkait orang yang meninggal, Ustaz. Yeah. Apakah hukum talqin ini wajib, Ustaz? Artinya ketika menjelang wafat ada selalu ada orang yang mentalkinkan. Yeah. Terus dan ketika ada mayit yang sempat mengucapkan kalimat tauhid, yeah. Apakah itu menjadi tanda-tanda pasti untuk musuh sahabat. Ya. Jadi mentalkin mayit di sini bukan wajib, ya. Jadi anjuran saja, anjuran bagi kita yang mungkin pas pada saat itu berada di samping orang yang mungkin sakarat dan sebagainya, kita dianjurkan untuk mentalkinnya. Dan ini bukan perkara yang wajib. Ya. Karena apa? Sebenarnya yang lebih utama yang membantu tentang si mayit, si calon mayit ini adalah, ya, amal soleh dia sendiri, keseharian dia, amal solehnya ini yang akan menuntun dia. Kalau dia memang terbiasa dengan melakukan amal soleh, insya Allah akan ditutup dengan sesuatu yang soleh pula. ya. Jadi anjuran saja bagi kita, mungkin pas menjenguknya nggak apa-apa kita mentargetkan. Kemudian yang kedua, man akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Dan siapa di akhir kalamnya, ucapannya, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ini merupakan apa? Salah satu tanda atau ciri-ciri dari husnul khatimah. Jadi banyak sekali tanda-tanda yang disebutkan Rasulullah SAW tentang orang yang matinya husnul khatimah. Dan diantaranya itu tadi ya, ketika mampu mengucapkan kalimat tauhid ini merupakan salah satu tanda bahwasanya dia dalam kondisi husnul khatimah. Dan kita semua berharap bisa semacam itu ya. Allah ma'am. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang anda tanyakan Ustaz, apakah boleh kita mentalkin tetangga yang dia itu tidak sholat? Pokoknya tidak sholat, tidak puasa, yeah. Islam tidak dipecahkan, tapi dia muslim. Yeah, nah, itu yang pertama. Karena ini kejadian, saya pernah tetangga saya itu ada yang meninggal, kemudian dia nyuruh saya untuk mentalkin, tapi ketika saya talkin, dia malah geleng-geleng kepala begitu. Jadi nggak bisa ngomong, nggak bisa nirukan, dia geleng-geleng kepala karena mungkin kesehariannya tidak pernah mengucapkan kalimat itu. Nah, bagaimana Ustaz, apakah boleh? Itu aja. Ya boleh ya, selama dia itu muslim, tetap harapan itu tetap ada. Ya, kita berusaha membantu saudara kita walaupun di akhir hayatnya sekalipun. Karena ada kisah bahwasanya Rasulullah SAW pernah menjenguk anak seorang Yahudi yang dia dalam kondisi sakit. Ketika di kondisi sakit parahnya itu, Rasulullah menyebutkan diri untuk apa? Mendawainya. Masuklah Islam, kamu akan selamat. Terus kemudian si anak tanya pada bapaknya, pripun pak, ikutilah Abul Qasim. Ya, akhirnya dia mengucapkan kalimat syahadat, intinya masuk Islam. Jadi nggak apa-apa, kita membantu mentalkinnya dengan harapan mudah-mudahan masih ada kesempatan. Barangkali ya dia itu, ya usaha kita ya mampu mengucapkan dua kalimat syahadat tadi. Walaupun tadi prakteknya benar-benar susah gitu. Ya karena memang kebiasaannya itu bukan yang baik. Ya, kita cuma berusaha saja. Masalah takdir tentunya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak apa-apa ya, kita usaha untuk membantu dengan talqin tadi. Mungkin yang Ahmad bisa ditulis ya, kalau ada pertanyaan. Monggo, enten mali. Nggih, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi, teman-teman Pak Agi. Oh, apa siapa? Pak Zakaria, masya Allah, pada waktu. Ya silakan Pak. Terima kasih, Ustaz. Masih pertanyaan masih mirip-mirip dengan Ustaz Abdullah. Ya. Yang saya tanyakan itu, yang biasa kita hadapi di lingkungan kita masing-masing, itu orang Muslim juga. Dari keturunan yang Muslim sampai dia meninggal Muslim. Tapi selama dia hidup, dia tidak pernah singgah di rumah ibadah Allah. Ya di masjid lah. Iya, KTP misalnya. Tapi pas mau apa? Pas dia mau meninggal, itu sudah mulai datang ke rumah. Pak ini sudah mau. Maksudnya yang mau datang kerabatnya. Keluarganya. Iya, iya. Pak, tolong Pak, ini sudah mau sakaratul maut. Iya. Kemudian, ya kita respon dengan ajakan itu. Iya. Setelah kita sampai di talqin, ya. Tapi ternyata dari kecil sampai dia meninggal ini tidak pernah kelihatan di masjid itu. Makna ibadah, apalagi sholat, sama sekali tidak. Terus setelah meninggal, kita ngurus jenazah. Memandikan, mengkafani, menyolatkan, kemudian menguburkan. Itu kewajiban kita sebagai hukum patut kifayah. Apakah kira-kira orang yang kita urus ini, ketika kita urus itu, tiba-tiba beliau langsung masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nah, sekarang yang susah-susah, ya belum tentu. Nah, ini ada yang bilang, Pak, ini masuk surga ini. Saya bilang, ini saya masih ragu, Pak. Kalau ada penjelasannya. Kemudian yang kedua, mengenai tadi Ustaz sampaikan ada beberapa poin, yaitu menutup mata ya. Kalau dia mau meninggal, kita pecahkan. Kemudian yang kedua adalah disegerakan. Kemudian yang berikutnya adalah utang. Nah ini tidak, ini masih sama dengan orang-orang anisme, Pak. Karena memang saya punya orang tua itu memang dari anisme Katolik, ya. Ini memang terjadi sebelum mereka masuk agama Katolik. Termasuk saya juga. Saya masih di agama Katolik, saya ikut seperti ini. Ternyata zaman animisme itu sudah ada seperti ini. Apakah mereka itu dapat ilmu seperti itu dari mana mereka dapat bisa dapat seperti ini? Kira-kira seperti ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kewajiban kita yang pertama terhadap si mayit tadi ada sebagaimana yang disyariatkan, yaitu pengurusan jenazahnya, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati, mengkuburkan. Adapun masalah apakah dia nanti otomatis masuk surga atau tidak, itu bukan urusan kita, karena itu ada hubungan dia dengan Allah, bagaimana kehidupan dia, amal dia dengan Allah. Kita hanya menjalankan kewajiban secara zahir saja kepada saudara kita. Jadi tugas kita saja. Adapun dia, masalah dia nanti di akhirat, ya tentunya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi belum tentu langsung, wah ini berarti otomatis surga. Sakit ngoten iki ya. Jadi kita hanya menjalankan kewajiban kita sebagai sama muslim. Adapun yang kedua tadi masalah ada amal-amalan yang mungkin sama dengan perbuatan non-muslim, orang-orang animis dan dinamisme, ya mungkin mereka secara nalurnya mendapatkannya dari nenek moyang mereka, walau alam mereka dari mana dasarnya, tapi dalam Islam itu ketika suatu perkara itu memang atau tradisi ya, perkara atau tradisi yang itu baik dan tidak menyelisih syariat, maka itu akan dilestarikan. Seperti zaman jahiliyah itu ada tradisi yang baik tentang ikramul duyuf, memuliakan tamu. Orang Arab itu kalau kedatangan tamu mboten ditangleti dari mana asalnya, siapa namanya, enggak langsung masuk, langsung disuguhi sesuatu. Sikap dermawan mereka. Nah, itu satu yang baik sampai sekarang pun, karena itu sesuai dengan Islam maka dilestarikan. Kayak di Indonesia seperti napa? Gotong royong. Terus napa? Silaturahim. Itu satu yang baik. Walaupun Islam belum datang, tetapi sejak nenek moyang itu satu yang baik, maka ketika Islam datang dan tidak bertentangan, maka diteruskan. Ya, untuk dilestarikan. Ya, itu. Kalau dalam misal. Kenal, Ustaz? Iya. Ini berkaitan dengan mentalkin tadi, posisi yang mentalkin itu, apakah ada anjurannya di sebelah atau di atas atau bagaimana, atau ada larangannya? Terus yang kedua, kalau misalnya sudah terdengar dari si mayit, si calon mayit, si mayit ini, ucapan itu, tauhidnya, apakah kita ulangi, berhenti, atau boleh mengulangi atau bagaimana? Ya, jadi maksud posisinya itu terserah, pokoknya yang bisa didengar oleh si sakit tadi. Yang asalnya mungkin kalau biasanya dalam kondisi sakit parah ya kita di dekatnya, mungkin dekat telinganya atau apa. Ya. Terus kemudian kalau dia sudah mengucapkan kalimat tauhid, sudah. Tidak perlu kita ulang-ulangi lagi. Minimal dia sudah mengucapkan, itu sudah cukup. Ya. Ada? Ya? Ahmad? Oke, monggo. Terkait kebiasaan masyarakat di kita, kalau misalnya yang wafat itu misal orang Jawa, yeah, maka dia harus prosedur ya, harus disuntik formalin dulu, kemudian baru diterbangkan dengan pesawat menuju ke Jawa. Ini ketika, maksudnya nggak bisa dimakamkan di sini? Iya, abdulnya kan langsung dimakamkan di satu teman. Kebiasaan itu biasanya dibawa ke tempat asalnya. Jadi kalau beliau asalnya dari Jawa, dikirim dari naikkan pesawat sampai ke kampung halamannya. Nah, terkait formalin, itu apakah diperkenankan di dalam syariat misalnya mayatnya disuntik seperti itu? Kemudian selanjutnya terkait sebagian masyarakat muslim kita, terlebih PNS atau Polri biasanya, atau TNI ya, itu kan ada acara kenegaraan untuk pemakaman, misalnya menembak ke atas, misalnya, atau membacakan profil dari awal sampai akhir, gitu, seperti apa itu tanggapan kita sebagai umat muslim ini. Untuk yang menyuntikkan formalin itu setelah prosesi jenazahnya atau pengurusannya di nanti di tempat Jawa, di Jawa sana. Koyok. Jadi sebelum diterbangkan itu belum dikafani, belum dianu, belum dimandikan. Sudah dikafani. Sudah dikafani. Di sana tinggal pemakaman aja. Iya, di sana tinggal pemakaman. Ini yang kasus kontemporer berarti. Iya, Dikupang. Masalah apa? Dilihat dari segi medis, masalah penyuntikan itu tujuan untuk apa? Supaya nggak bau. Oh ya, insya Allah. Iya, insya Allah nggak apa-apa. Jadi menghindari mudarat yang lebih besar, maka nggak apa-apa, insya Allah. Itu dilakukan demikian untuk menjaga itu kan. Nanti kan disebutkan di akhir pembahasan itu ada larangan-larangan terhadap mayit. Ketika itu bukan suatu larangan, maka nggak apa-apa. Yang kedua tadi masalah ritual prosesi ya, itu memang sesuatu yang kita lihat memang mengkiblat pada kebiasaan atau budaya barat ya. Jadi secara pribadi kita sebagai muslim tentunya tidak menyetujui perkara demikian, tapi ini karena yang melakukan bukan dari kita, yang penting kita sudah mengingkari ya secara hati kita ya, walaupun itu proses-proses semacam itu tentunya bukan islami intinya demikian. Kayak apa pembacaan, apa diiringi dengan musik apa-apa mungkin atau penembakan itu ya, itu mungkin bukan dari Islam. Dari Islam tentunya prosesnya cukup ringkas dan cepat ya, setelah selesai dimandikan, dikafani, disolatkan langsung dimakamkan. Kalau kita mempelajari secara sunnah sebenarnya sangat mudah nanti ya, jadi nggak ribet, nggak bertele-tele gitu. Kadang satu tempat itu prosesi pengurusan jenazah itu sampai berjam-jam. Karena apa? Biasanya ya menunggu yang hadir untuk sholat dibacakan apa dulu. Nanti sebelum pemakaman dibacakan ini dulu. Ini kan juga memperlama proses. Sebenarnya kalau kita menuruti sunnah, insya Allah sangat mudah dan cepat dan simple. Dan Islam itu sebenarnya adalah sesuatu yang mudah. Dan kita dianjurkan untuk mengamal sesuatu yang mudah dan tidak memberatkan pada umatnya. Ini yang saya sampaikan. Terkait batasan muslim sama non-muslim, misalnya kita non-muslim, wafat gitu ya. Batasan kita sebagai muslim, sejauh mana bisa berperan dalam pengurusan itu? Iya. Mungkin terutama di Kupang ya, di daerah yang mayoritas non-muslim, maka kita kan mungkin memiliki tetangga yang non-muslim, maka kita jalankan sesuai dengan hak tetangga saja ya. Jadi ketika ada yang wafat, kita cukup bertakziah sewajarnya. Mungkin biasanya ngasih apa, mungkin sembako atau apa, atau datang ke sana untuk mengucapkan sesuatu, menyampaikan bila sungkawa, saya itu sudah. Adapun prosesi di dalamnya kayak ada ritual-ritual itu kan berarti masuk bagian dari peribadatan mereka, maka kita tidak mengikutinya. Demikian. Okay. Ini Ustaz, mohon maaf saya untuk kedua kalinya. Ini pengalaman kita di apa lingkungan kita ini. Itu kadang-kadang kita Muslim ini kan di lingkungan saya itu ada dalam rumah itu ada tiga agama ada. Dua agama ada. Jadi orang tuanya Islam, anaknya Kristen. Yeah. Ada yang protes sama marah. Yeah. Nah itu yang kadang-kadang kita punya orang yang Muslim ini meninggal. Mm. Ini anak-anak protes pak. Dan sebaliknya juga kalau anak yang meninggal orang tuanya protes. Mm-hmm. Protesnya begini pak. Ini oh ini kalau di apa? Di kafan kok caranya kok seperti ini hanya pakai kain putih pak. Mm-hmm. Jadi kutu. Saya bilang sama mereka memang agama ini mengaturnya seperti ini. Mm-hmm. Kita tidak boleh lagi harus merubah. Mm-hmm. Ya ketentuan ini. Mm-hmm. Tapi mereka tetap keras pak, ah, ini harus pakai kain harus dobel harus nanti kain timur lagi pak. Nah, banyak dobel. Iya, iya, iya. Kadang-kadang kita juga mengalah, Pak. Mohon maaf. Iya, iya. Kalau kita semakin apa? Semakin apa panas untuk berdebat itu? Enggak, malah semakin panas, Pak. Iya, iya, iya. Akhirnya kadang-kadang sekali-kali ya sudahlah. Kain putih dulu, kain putih mau di atas lagi. Oh. Ya. Asalkan yang penting jangan dia pakai kain gitu loh. Iya. Saya. Jadi alhamdulillah lingkungan itu yang pertama. Yang kedua pak, mengenai peti pak. Ya. Peti ini juga begitu terkebak di lingkungan kita ini memang terlalu apa ya? Anggap kita ini ya tidak peti kemanusiaan. Mayat itu hanya begitu taruh di tanah. Ya. Kan tradisi orang Timur, kami kan orang Timur pak. Iya. Itu harus masuk peti, Pak. Supaya tahan lama di dalam kuburan itu. Bisa 2 tahun, 3 tahun, itu mayatnya masih utuh, katanya. Nah, jadi kira-kira solusi yang tepat, kan? Kita bangun di lingkungan kita masing-masing, kadang-kadang kita masih bingung, Pak. Solusinya. Yeah. Karena saya sudah pernah jelaskan sama mereka bahwa kalau dalam keadaan darurat itu insya Allah bisa saja. Tapi kalau dalam kondisi seperti ini, ya nyaman itu kita lakukan sesuai dengan syariah gitu. Nah, yeah. Tadi Ustaz jawab itu kalau ada mayat yang dari Jakarta ke sini, itu kan butuh peti itu lah, Pak. Yeah. Jadi tidak mungkin langsung seorang dalam pesawat kan pengaruh gitu, Pak. Yeah. Oleh karena itu, tolong mohon solusinya. Yeah. Terima kasih, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah apa likaliku kalau boleh keluarga yang nebo berbeda-beda ini ya. Tapi ini satu ibrah pelajaran untuk kita bahwasanya yang memang tidaklah mudah ya untuk itu tadi lingkungan semacam itu. Jadi sikap bapak sudah betul. Jadi kalau bisa kalau kita memungkinkan ya tentunya secara murni Islami dan artinya semua prosesi semacam itu. Tapi kalau ada sesuatu yang memaksa dan seperti tadi harus ditambahi kain apa? Timor. Insya Allah nggak mengapa ya. Jadi bukan dari kita lah istilahnya pun. Itu mengenai dari tambahan dari mereka dan insya Allah tidak berpengaruh pada si mayit. Ya. Mohon maaf, saya punya orang tua ini bikin begitu. Jadi saya di Timor saya tidak bisa. Iya. Karena yang kakak saya. Iya, baik. Baik. Ya. Bayu kalifullah nafsan ila nafsan. Jadi enggak sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita sudah berusaha, mereka tetap nganu, ngotot dan sebagainya, ya sudah. Ya, saya enggak sampai nganu. Pokoknya kita sudah berusaha prosesi secara Islam. Ini ada pertanyaan, posisi mayit saat dibalingkan di rumah. Menghadap kemana itu sering jadi perdebatan. Ya, posisi mayit ketika masih di rumah duka dan sebagainya itu asalnya ya menghadap ke kiblat dan ini pun fleksibel maksudnya dalam artian kepalanya ke timur, kakinya ke barat atau utara selatan. Nah itu ya, kalau itu nggak usah begitu dipermasalahkan. Yang penting nanti pada saat dikubur saja sudah pasti posisinya ya. Kalau masih di rumah nggak masalah, menghadap ke barat, ke timur, sama nggak masalah. Ya. Tapi ketika pas waktu mau disolati, tentunya dihadapkan ke arah utara selatan. Nanti kita praktek, ya. Jadi pas pada saat masih di rumah duka itu, biar nggak berdebat ya, silahkan letaknya. Yang penting apa? Kita ditutupi, ya, ditutupi kain sebelum proses pemakaman. Kalau dalam soal, cukup dulu, ada, iya. Kita ziarah. Ziarah kubur. Takziah ya. Nah, kita kan lewat aja. Kita lewat ketemu orang tuanya saudara teman kita meninggal. Yeah. Jadi kan belum disolati. Kita karena buru-buru mau perjalanan lagi, kita solati atau cuma kita doakan saja? Ya berarti sudah ada yang menyolati, kita terus saja. Apa-apa. Maksudnya begini, kan saya kayak mau lewat di suatu daerah tuh, orang tuanya teman ini meninggal, tapi belum disolati. Jadi waktu kita masuk itu kita doakan saja atau kita solati. Tetapi sebenarnya sudah ada yang mau menyolati. Belum. Maksudnya? Masih. Ya menunggu. Iya. Ya. Selama kita masih ada waktu ya kita ikut mensolati. Tapi kalau kita memang waktunya buru-buru ada hajat yang lain, nggak apa-apa. Yang penting yang lain masih ada yang mencolati itu nggak apa-apa, gitu. Karena hukumnya fardhu kifayah. Jadi kalau ada sebagian sudah mencolati, maka yang lain hukum kewajiban. Dan nanti kita akan jelaskan tentang keutamaan-keutamaan atau pahala bagi orang yang ikut mencolati dan ikut mengkuburkan. Wallahualam. Sekarang ya, kontalu. Bisa lagi insyaallah kita lanjutkan, insyaallah. Akhirnya subhanallah wa bihamdih asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.